Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niku nate kelangan sholat jamaah. Kan ketinggalan jamaah. Pas kebun kurma beliau yang paling luas, wapi paling subur, panen, manen kurma itu. Saya ketiduran, begitu terbangun geragapan. Astagfirullahaladzim, mancing wisan, wudhu melayu di masjid. Kepingin nututi sholat jamaah. Sampai masjid, sholat jamaah udah selesai. Makmum masbuk gak ada. Wis gak iso melu jamaah. Nangis gugu-gugu. Ya Allah, aku kehilangan jamaah, ya Allah. Nangis. Sami nggih kali tiang wadeng. Wadeng kutang di masjid kate melu jamaah, tutup masjid serampung. Lah, mari balik. Balik gak mule kok balikin nang warung kok. Ya Allah. Habis itu Sayyidina Umar muhasabah. Apa yang menyebabkan aku kehilangan jamaah? Ya Allah, kebun kurma. Gara-gara kebun kurma ya aku kehilangan jamaah. Langsung seketika kebun kurma sing gara ya aku kehilangan jamaah tak infakno kabeh di jabilillah. Sedekahno kabeh. Ndahne wong wadeng koyo ngono. Entek donyane. Ana wong tambake wombo 10 hektar gara-gara manen iwak ndek tambak kehilangan jamaah. Tambak 10 hektar sedekahno. Ana wong sugih gara-gara ngitung duit 100 juta kehilangan sholat jamaah. Duit 100 juta sedekahno. Ana ibu-ibu kehilangan jamaah gara-gara ngentasi pemean. Pemeane sedekah.